السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم آمين. Tinggal tiga subbab. Yang pertama tentang manhaj Ahlussunnah wal Jamaah di dalam berdalil. Berkata penulis rahimallahu taala, ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا. Kemudian di antara manhaj Ahlussunnah wal Jamaah adalah mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara batin maupun zahir. Inilah yang dikatakan dengan ittiba' wil ihsan. Mengikuti dengan baik adalah batinan wa zahira. Mengikuti secara batin maupun zahirnya. Tidak hanya cara berpakaian, cara bercelana yang tidak isbal, cara bercadar yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun lebih penting dari itu, mengikuti keyakinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti rasa takut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah, mengikuti rasa cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah, dan seterusnya dari perkara-perkara batin. Dan batin ini adalah asal, dasar, sementara zahir adalah tabi', pengikut. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Jika baik segumpal daging yang dinamakan dengan hati tersebut, maka akan baik seluruh anggota tubuh. Demikian kurang lebihnya lafaz maupun inti dari petikan hadis. Wattiba'u sabilis sabiqin al-awwalin min al-muhajirin wal-ansar. Dan mengikuti jalan as-sabiqin al-awwalin, orang-orang yang pertama kali dari kalangan Muhajirin dan Al-Ansar. Siapakah yang dimaksud dengan As-Sabiqun Al-Awwalin? Ulama berselisih pendapat tentang As-Sabiqun Al-Awwalin. Ada yang menyatakan mereka itu orang-orang yang sempat sholat dengan dua kiblat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara ulama ada yang berpendapat bahwasanya mereka yang berbaiat dengan baiatul ridwan. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwasanya as-sabiqun al-awwalun adalah ahlul badr. Dan ada yang berpendapat bahwasanya as-sabiqun al-awwalun adalah seluruh para sahabat radhiyallahu an, karena mereka sudah mendapatkan, karena pada diri mereka ada sifat orang-orang yang mendahului dari sisi menjadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada yang lain pula selain dari pendapat-pendapat yang sudah saya sebutkan. Adapun yang terkuat wallahu taala alam shawab adalah yang menyatakan mereka ini orang-orang yang Islamnya sebelum Al-Fatah dan berinfak serta berperang sebelum Al-Fatah. Dan mereka ini dan Ahlu Bait Ridwan yang dan mereka ini Ahlu Bait Ridwan, Bai'atul Ridwan yang jumlahnya lebih dari 1400 orang. Ada yang berpendapat seperti itu, wallahu taala ala bisawab. Kemudian disebutkan di sini jalan Ahlussunnah wal Jamaah adalah mengikuti sabil as-sabiqin al-awwalin min al-muhajirin wal anshar. Dan mengikuti wattiba'u wasiyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hafizhu qal, yang mana beliau bersabda, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajid wa iyyakum muhdatsat wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Berpegang teguhlah dengan sunnahku dan sunnah al-khulafa'ir rasyidun, yaitu yang mengamalkan ilmu, al-mahdiyyin yaitu yang berilmu, yang mendapatkan petunjuk, maksudnya yang berilmu syar'i, min ba'di setelahku, wa tamassaku biha, dan berpegang teguhlah dengannya, wa 'addu 'alaiha bin nawajid, dan gigitlah dengan gigi geraham, wa iyyakum muhdatsatil umur, jauhilah muhdatsatul umur, perkara-perkara yang baru dalam agama, dalam masalah beragama Islam ini. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Saya ulangi, fa inna kulla bid'atin dhalalah, karena setiap kebidahan adalah kesesatan. Baik. Ciri khas Ahlussunnah wal Jamaah tercermin dari namanya. Karena penulis ini hakikatnya sedang menyebutkan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, manhaj Ahlussunnah wal Jamaah dalam berdalil, sehingga kita perlu mengenal terlebih dahulu siapakah Ahlussunnah wal Jamaah yang sesungguhnya. Dalam nama mereka ini ada ciri khas mereka. Dari nama Ahlussunnah mengandung bahwa mereka adalah orang-orang yang bergantung dengan Al-Qur'an dan Al-Hadis. Dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum, dengan pengamalan yang dicontohkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Ahlussunnah. Sunnah di sini mencakup Al-Qur'an dan Al-Hadis yang difahami dengan pemahaman as-salafus saleh. Kemudian al-jamaah yaitu dengan pemahaman tokohnya dari kalangan umat ini adalah tokoh as-salafus saleh, adalah yaitu dari kalangan umat ini adalah sahabat radhiyallahu anhum. Para sahabat radhiyallahu anhum. Adapun ahlul jamaah, sebelum pada ahlul jamaah, bahwasanya di dalam ahlul sunnah terdapat tiga poin yang penting. Yang pertama, kandungan sunnah itu sendiri, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Yang kedua, cara memahami dan mengamalkannya sesuai dengan sesuai dengan pemahaman dan pengamalan para sahabat radhiyallahu anhum. Itu tokoh paling utamanya dari as-salafus saleh kalangan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalau dalam hadis yang sudah kita sebutkan tadi, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ini sebagaimana disebutkan atau sebagaimana ditunjukkan kesimpulan itu dalam hadis yang barusan kita lalui pembacaannya. Yaitu sebuah hadis, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin. Berpegang teguhlah dengan sunnahku dan sunnah al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, dan At-Tirmidzi menyatakan hasan sahih. Hasan sahih. Perhatikan di sini, kita tidak hanya diperintahkan untuk berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam maksud adalah Al-Qur'an dan Al-Hadis. Karena sunnah itu tergantung konteksnya. Kalau konteksnya seperti ini, maksudnya seluruh ajaran yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawa, yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadis. Kita tidak diperintahkan untuk berpegang teguh dengan dalil atau dengan Al-Qur'an dan Al-Hadis yang diungkapkan dalam hadis ini dengan sunnahku. Tidak hanya itu, tapi juga diperintahkan untuk berpegang teguh dengan sunnah Al-Khulafa Ar-Rasyidin Al-Mahdiyyin. Yaitu sunnah Khalifah Al-Khulafa Ar-Rasyidin Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an dan Al-Hadis itu haruslah difahami dengan pemahaman murid-murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu pemahaman sahabat radhiyallahu anhum. Dan tokoh mereka adalah Al-Khulafa Ar-Rasyidun. Jadi tidak cukup alaikum bisunnati, tetapi gandengkan dengan wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Karena pada kalimat alaikum bisunnati menunjukkan sumbernya Al-Qur'an dan Sunnah, sementara wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin mengisyaratkan pada bagaimana memahami dan mengamalkan Al-Qur'an dan Sunnah. Sama isi hadis ini sebagaimana surat Al-Fatihah. Ihdinash shiratal mustaqim, ini apa? Ini Al-Qur'an dan Sunnah, jalan yang lurus. Dalam ayat yang lain ditafsirkan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Itu saja, difahami pakai pemahaman masing-masing, diamalkan pakai cara pengamalan masing-masing, tidak. Ada standarisasi pemahaman dan pengamalan. Apa itu pada ayat yang sudahnya? Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Yaitu jalan orang-orang yang telah engkau berikan nikmat. Siapa mereka ini? Kalau kita lihat tafsiran mufassirin, sebagiannya menyebutkan, di antara tafsiran itu adalah menyebutkan sahabat. Ada yang menyebutkan nama sahabat tertentu dan seterusnya. Intinya, kalau mau meniti jalan yang lurus dengan memahami Al-Quran dan Sunnah, karena jalan yang lurus itu ada pada Al-Quran dan Sunnah, harus dengan cara pemahaman dan pengamalannya para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka lah orang-orang yang telah mendapatkan nikmat. Nikmat ilmu dan amal. Dari mana diketahui nikmat ilmu dan amal? Selanjutnya, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Al maghdubi 'alaihim, orang yang tidak beramal padahal tahu kebenaran. Waladdallin, afdallun, orang yang mengamalkan sesuatu tanpa ilmu. Berarti orang-orang yang telah Allah berikan nikmat kepada mereka, dan bukan jalan orang yang tidak mengamalkan ilmu dan tidak berilmu tapi beramal, berarti orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah untuk meniti jalan yang lurus itu mendapatkan kenikmatan ilmu syar'i dan amal soleh. Para sahabat itu mendapatkan kenikmatan dari Allah berupa ilmu syar'i dan amal soleh yang benar, yang baik. Dengan demikian, sesuai dengan kandungan hadis ini. Apa kandungan hadis ini? Yaitu alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiin. Berpegang teguhlah dengan sunnahku, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis, dan sunnah Al-Khulafa' yang sifatnya para penerus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam meneruskan memimpin umat, yang sifatnya dua, ar-rasyidin ini sama dengan ghairil maghdubi alaihim, yaitu mengamalkan ilmu syar'i yang didapatkan. Al-mahdiyin sama dengan waladdallin, yaitu yang bukan sesat, yaitu yang mendapatkan petunjuk, berilmu. Maka hadis ini hakikatnya sama dengan kandungan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itulah dalil manhaj as-salaf as-salih, ada dalam Al-Fatihah, juga ada dalam hadis ini, kontennya sama. Tidak cukup hanya dalil saja dalam beragama Islam, dalam memahami dan mengamalkan agama Islam. Enggak cukup asal saya bisa membawakan ayatnya, saya bisa membawakan hadis yang sahih. Enggak cukup. Memang benar dalilnya sahih, pemahamannya bisa enggak sahih. Cara pengamalannya bisa enggak sahih. Itulah perlunya manhaj, standarisasi manhaj. Manhaj itu memahami, metodologi untuk memahami dan mengamalkan. Siapakah yang sudah di pemahaman siapakah yang ditunjuk? Pemahaman ini wasunnatil khulafa'ir rasyidina al-mahdiyyin. Itu artinya tokoh dari para sahabat radhiyallahu anhu. Dalam hadis yang lain yang ditunjuk adalah pemahamannya siapa? Khairun nasi qarni tsumal ladina yalunahum tsumal ladina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, yaitu para sahabat. Kemudian generasi sudahnya, yaitu para tabi'in. Kemudian generasi sudahnya, yaitu pengikut tabi'in. Siapa pengikut tabi'in? Tabi'ut tabi'in. Tiga generasi ini. Inilah yang dimaksud as-salafus salih. Sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Dengan itu kita memahami dan mengamalkan agama Islam. Mengapa? Secara logika, karena sahabat ngaji ke Rasulullah SAW dan tabiin ngaji ke para sahabat radhiyallahu anhu, dan tabiin ngaji kepada tabiin, nyambung sanadnya. Apalagi ada dalil yang mendasarinya, hadis yang muttafaqun alaih barusan, khairun nasi qarni tsumal ladzina yalunahum tsumal ladzina yalunahum, dan surat Al-Fatihah juga demikian. Hadis yang barusan kita pelajari tentang alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin min ba'di. Kalau sudah kita pahami itu, maka dengan mudah kita akan menyimpulkan manhaj al-sunnah al-jamaah dalam berdalil adalah, yang pertama kita lanjutkan di sini, wa ya'lamuna an asdaqal kalami kalamullah. Tuh, mereka al-sunnah al-jamaah mengetahui bahwa ucapan yang paling benar adalah kalamullah. Satu, itulah dasar mereka, pegangan mereka yang pertama, firman Allah Al-Qur'an. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu as-sunnah. Karena terkadang as-sunnah maknanya adalah al-hadis, terkadang as-sunnah maknanya Al-Qur'an dan al-hadis. Kalau as-sunnah pada alaikum bisunnati maksudnya Al-Qur'an dan al-hadis. wayumaruna wayusiruna kalamullah ala ghairi, dan mereka mendahulukan kalamullah daripada selainnya, min kalami asnafin nas, dari berbagai macam ucapan manusia. Wayuqaddimuna hadiyah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan mendahulukan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala hadi kulli ahadin, dari petunjuk setiap orang yang lainnya. Walihada summu ahlul kitab wa sunnah. Karena sebab inilah, karena sebab prinsip inilah, mereka dinamakan ahlul kitab wa sunnah. Atau dengan istilah lain, ahlu sunnah dengan makna al-kitab dan al-hadith. Dengan sunnah maknanya al-kitab dan al-hadith. Wa summu ahlul jama'ah. Dan dinamakan ahlul jama'ah mengapa? Lian al-jama'ah yal istima'ah. Karena namanya jamaah, di dalamnya mengandung unsur istima', perkumpulan. Jadi al-jamaah, jamaah itu lawan dari al-furqah, perpecahan. Mengandung makna bahwa mereka orang-orang yang bersatu di atas al-haq, berkumpul di atas al-haq, al-haq. Karena al-sunnah berpegang teguh dengan Al-Quran dan Al-Hadith, yang hal itu membuahkan persatuan di atas al-haq. Berkumpul artinya bersatu di atas al-haq. Sehingga hal ini menuntut adanya apa? Ijma' yang mencerminkan sikap ulama kaum muslimin ketika sepakat terhadap kebenaran yang datang, kebenaran yang mereka ketahui. Itulah namanya ahlu sunnah wal jamaah. Jadi ahlu jamaah, jadi ahlu sunnah wal jamaah secara i'rab kan bisa ahlu sunnah wa ahlul jamaah, karena pakai ataf. Jadi ahlu jamaah adalah orang-orang yang bersatu di atas al-haq, bersatu di atas al-Quran dan al-sunnah, berpegang teguh di atas al-sunnah, al-Quran dan al-sunnah. Artinya kalau ada satu kebenaran sampai pada mereka, mereka bersepakat di atas kebenaran tersebut, tidak mau bersepakat di atas kebatilan. Inilah yang diistilahkan, kesepakatan seperti inilah yang diistilahkan dengan ijma'. Jadi karena mereka ahlul jama'ah, ahlu sunnah, maka mereka pastilah ahlul jama'ah. Karena mereka berpegang teguh dengan sunnah, yaitu Al-Quran dan Al-Hadith, pastilah mereka ahlul jamaah, yaitu bersatu di atas Al-Quran dan Al-Hadith. Setiap ada kebenaran sampai kepada mereka yang memungkinkan mereka bersatu, bersepakat di atas kebenaran tadi karena tidak bisa difahami dengan perbedaan pendapat, masalah-masalah yang sudah qat'i, jelas, pasti. Mereka ini sesuatu yang sudah jelas-jelas benarnya, mereka bersepakat di atas al-haq itu, itulah yang dinamakan dengan ijma'. Wasummu, dan mereka dinamakan ahlul jama'ah. Jadi ahlul sunnah al-jama'ah dinamakan ahlul jama'ah karena jama'ah sendiri artinya al-jima', berkumpul, bersatu. Wawidduha al-furqah, dan kebalikannya adalah perpecahan. Wa in kana lafdhul jamaah qad sara isman linafsil qaum al-mujtami'in. Walaupun dalam lafaz al-jamaah mengandung makna lain, bisa ditafsiri dengan makna lain, yaitu satu kata yang mewakili makna kaum yang berkumpul. Itu jamaah, satu kelompok orang, satu perkumpulan kelompok orang. Al-qaum al-mujtami'in, kaum yang berkumpul, maksudnya perkumpulan kaum, satu kaum. Jamaah juga mengandung makna itu. Namun jamaah yang terkait dengan konteks ini adalah mereka orang-orang yang bersatu di atas al-haq, di atas Al-Qur'an dan Sunnah. Wal ijma' dan kesepakatan, konsensus, persatuan pendapat atas suatu kebenaran, huwal aslul tsalits, inilah adalah dasar hukum ketiga. Alladzi ya'tamidu 'alaihi fil 'ilmi wad din, Alladhi yu'tamadu alaihi fil ilmi wad-din, yang dipegang teguhi dalam masalah apa? Terkait dengan ilmu syar'i dan ilmu syariat Islam ini. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah selain berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan Sunnah juga berpegang teguh dengan ijma'. Dan ijma' ini buah berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Mengapa? Dari dua sisi. Yang pertama, enggak ada ijma' kecuali dasarnya Al-Qur'an atau Al-Hadis atau keduanya. Nah, secara kemungkinan akliyah begitu. Dan yang kedua, mengapa al-ijma' merupakan hakikatnya buah dari Al-Qur'an, buah dari berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan Sunnah? Selain karena tidak ada ijma' kecuali ada dasarnya dalam Al-Quran atau Al-Hadis. Yang kedua karena orang yang berpegang teguh dengan sunnah, yaitu dengan Al-Quran dan Al-Hadis, maka kalau datang kebenaran yang tidak bisa ditafsir yang lainnya kecuali dengan satu makna yang jelas tadi, ya bersepakat. Al-Sunnah bersepakat menerimanya itu, menetap dan menetapkannya, itulah ijma', kesepakatan. Kemudian berikutnya wal ijma' wal aslu tsalits. Ijma' adalah dasar hukum ketiga, allazi yu'tamadu 'alaihi fil ilmi wad-din, yang jadikan jadikan sesuatu yang dipegang dengan kuat dalam urusan ilmu syar'i dan syariat Islam. Wa hum yazinuna bihadhil usul ats-tsalatsah. Mereka Ahlussunnah wal Jamaah menimbang segala sesuatu dengan tiga dasar hukum ini. Jami'a ma 'alan nas, seluruh apa yang ada pada manusia, min aqwal wa af'al wa a'mal, baik berupa ucapan maupun perbuatan, batinah, yang batin maupun au zahir, atau yang zahir. Maka berpegang dengan tiga ini. Al-Qur'an, Al-Hadis dan Al-Ijma'. Mimma lahu ta'alluq bid-din, untuk seluruh ucapan dan perbuatan yang ada kaitannya dengan agama Islam. Wal ijma' alladhi yandabitu, alladhi yandabitu, ijma' yang berlaku, huwa makan alis salafus salih, yaitu yang salafus salih bersepakat di atasnya. Idh ba'dahum kasal ikhtilaf, mengapa sesudah generasi salafus saleh ini tidak jadikan patokan keberlakuan ijma? Karena jawabannya, iz karena ba'dahum, sesudah mereka, kasural ikhtilaf, banyak perselisihan pendapat, wantasyara fil ummah, dan tersebar di umat ini. Dalil tentang adanya dasar yang ketiga, dasar hukum yang ketiga dalam Islam, al-ijma' adalah definisinya kesepakatan ulama suatu zaman dalam urusan agama Islam. Kesepakatan ulama di suatu zaman dalam urusan agama Islam. Ijma' ini hujjah dan dalil yang pasti meyakinkan, wajib dipegang. Karena ulama enggak ada yang berselisih gitu. Enggak mungkin kalau seluruh ulama dari dulu sampai sekarang enggak ada yang berselisih, kemudian kok salah sesuatu yang disepakati itu. Enggak mungkin. Mengapa? Karena ada dalil tentang ijma yang menunjukkan hal itu, yaitu hadis riwayat At-Tirmidzi dan hadis ini dikatakan oleh Al-Albani sahih. Inna Allah la yajtami'u saya ulangi. Inna Allah la yajma'u ummati au qala ummati ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi dhalalah. Ala dhalalah, afan, ala dhalalah. Saya ulangi, inna Allah la yajma'u ummati au qala ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala dhalalah. Sesungguhnya Allah tidak mengumpulkan umatku atau umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas kesesatan. Artinya kalau bersatu, pendapat mereka pasti di atas kebenaran. Karena enggak mungkin ada yang, enggak mungkin semua ulama dari generasi ke generasi kok sepakat di atas kebatilan. Enggak ada satupun yang mengingkari kebatilan tadi, membantahnya. Semua kok setuju. Enggak mungkin seluruh ulama di berbeda generasi, beda abad, kemudian saling setuju semuanya. Kecuali itu adalah kebenaran. Enggak mungkin seluruh ulama dari generasi-generasi, walaupun beda generasi yang jauh, ratusan tahun, enggak mungkin mereka ini bersepakat kecuali dalam kebenaran. Oleh karena itu jaminan dari Allah melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ijma itu pasti benarnya. Innallaha la yajma'u ummati atau qala ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala dhalalah. Sesungguhnya Allah tidaklah mengumpulkan umatku atau umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas kesesatan. Artinya kalau mereka Allah kumpulkan di atas satu pendapat, pasti pendapat itu benar. Gitu. Oleh karena itu, kalau ada tafsiran ahlu tafsir katanya zaman sekarang yang menyelisih tafsiran yang disepakati oleh para sahabat, pasti salahnya orang sekarang. Perlu diketahui jumhurul ummah menyatakan bahwa ijma adalah dalil yang mustaqil. Dalil yang berdiri sendiri. Maksudnya jika ada satu masalah yang ulama berijma tentangnya, maka sudah sah bagi kita untuk menyatakan hukum hal itu walaupun berdasarkan ijma semata. Sudah sah. Karena jaminan dari Allah tadi. Kalau ijma ulama pasti benarnya. Sesuatu yang diijma'i tadi pasti benarnya. Adapun ijma yang mu'tabar, yang diakui Syekhul Islam dalam wasitiyah ini, ijma yang terpenuhi syarat, yaitu yang pertama as-salafus saleh, ijma as-salafus saleh, dan yang yaitu tiga kurun utama tadi, yang kedua saya ulangi, yaitu Syekhul Islam dalam wasitiyah ini memandang ijma yang diakui adalah ijma' as-salafus saleh. Begitu saja ya. Ijma' as-salafus saleh yaitu tiga kurun utama sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Adapun sesudah mereka tidak sah ijma'nya karena sudah mereka banyak terjadi perselisihan dan tersebarnya umat. Begitu inti pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kata beliau, "Wa hum yazinuna bihadhil usul." Mereka menimbang segala sesuatu dalam masalah agama Islam dengan tiga al-usul as-salasah. Tiga dasar hukum. Jami'a ma'alin nas. Ditimbang seluruh apa yang ada pada manusia. Min akwalin. Baik berupa ucapan. Wa amalin. Baik amalan. Batin atau zahir. Yang batin maupun yang zahir. Wa mimma lahu ta'alluq bid-din. Dan segala hal yang terkait dengan agama Islam ini. Wal ijma' alladhi yandhabit. Dan ijma' yang berlaku huwa makan ahli salafus salih. Yaitu ijma' as-salafus salih idh ba'dahum. Karena sudah mereka kasural ikhtilaf. Banyak perselisihan pendapat. Wantasyara fil ummah. Dan tersebar di tengah-tengah umat ini. Ya. Sebab sebelum akhir. Selesai kita sebab tentang manhaj al-sunnah al-jamaah dalam berdalil. Sekarang subhab tentang amar ma'ruf nahi munkar, manhaj al-sunnah wal-jamaah atau sikap al-sunnah wal-jamaah terhadap amar ma'ruf nahi munkar dan akhlak mulia. Kata saya di sini, "Tsumma ma'a hadhil usul," kemudian seiring dengan dasar-dasar, prinsip-prinsip dasar yang telah disebutkan ini tadi. Ya'muruna, mereka juga memerintahkan, prinsip mereka juga memerintahkan bil ma'ruf, manusia untuk berbuat ma'ruf. Apakah ma'ruf ini istilah. Ma'ruf adalah setiap apa yang diperintahkan dalam syariat. Jadi meliputi yang wajib maupun yang sunnah. Setiap yang diperintahkan dalam syariat, yaitu meliputi yang wajib maupun yang sunnah. Ahlussunnah jamaah, ciri khas mereka memerintahkan manusia kepada yang ma'ruf, yaitu memerintahkan manusia untuk melakukan yang wajib atau yang sunnah. Saya ulangi, memerintahkan kepada manusia perkara yang wajib dan yang sunnah. Yang kedua, wa yanhauna 'anil munkar, dan mereka melarang dari kemungkaran. Apakah mungkar itu? Seluruh yang dilarang dalam syariat. Seluruh yang dilarang dalam syariat yang fonis hukumnya haram. Mereka melarang dari kemungkaran. Alamatu jibuhu syariah, yang sesuai dengan syariat. Sesuai dengan syariat. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini hakikatnya ciri khas bagaimana Ahlussunnah wal Jamaah menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Mereka tidak hanya modal semangat tapi juga modal ilmu syar'i, dan inilah yang dasar. Artinya dalam ilmu syar'i didapatkan namanya mengkari kemungkaran, menegakkan alamar ma'ruf wal mungkar, itu harus sesuai dengan syariat. Sesuai dengan tuntutan syariat. Hakikatnya kalimat ini bantahan kepada model orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar namun enggak sesuai dengan syariat. Siapakah itu? Ahlul ifrat, Mu'tazilah dan Khawarij dan semisal mereka. Yang memandang bahwasanya al-khuruj al-wulah, keluar dari ketaatan kepada walil amri yang fajir, yang banyak melakukan maksiat, dengan cara memberontak, menggulingkan kekuasaan pemerintah yang masih muslim tersebut, tapi karena banyak melakukan dosa besar, maka menurut mereka sah-sah saja untuk memberontak, menggulingkan pemerintahan. Ini namanya amar ma'ruf nahi mungkar tidak sesuai dengan syariat. Atau lebih tepat dikatakan bentuk amar ma'ruf nahi mungkar yang tidak sesuai dengan syariat. Kemudian Ahlut Tafrid, kelompok Sufiyah dan Jabariyah, orang yang teledor dan meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Adapun sikap Ahlussunnah wal Jamaah, mereka beramar ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan kaidah-kaidah syariat. Jadi mereka menggabungkan ilmu karena mengetahui kaidah syariat dan ghirah, kecemburuan. Kecemburuan ketika syariat Allah dilanggar, yaitu semangat untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi bukan hanya modal semangat saja tapi juga modal ilmu. Khawarij dan yang semisal mereka tidak punya ilmu yang benar. Sedangkan Sufiyah dan yang semisal mereka tidak punya ghirah yang benar, yang baik maksudnya. Ahlussunnah wal Jamaah ya punya ilmu, ya punya ghirah. Kecemburuan ketika syariat Allah dilanggar itu ghirah. Barang siapa punya ilmu namun tidak punya ghirah, maka tidak akan tergerak beramar ma'ruf nahi mungkar dengan baik. Dan barang siapa yang punya ghirah namun tidak punya ilmu, maka merusaknya lebih banyak daripada membangunnya, memperbaikinya. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah, akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum. Karena prinsip Ahlussunnah wal Jamaah di ataslah, maka Ahlussunnah wal Jamaah memandang pelaksanaan haji, sholat Jumat, sholat Id, sholat berjamaah bersama umara yang soleh maupun yang tidak soleh, yang banyak melakukan kemaksiatan, itu tetap, saya ulangi, Ahlussunnah wal Jamaah karena punya prinsip amar bil ma'ruf nahi anil munkar seperti itu. Bahwasanya amar ma'ruf nahi munkar harus sesuai dengan syariat, maka Ahlussunnah wal Jamaah memandang pelaksanaan haji, salat Jumat, salat Id, salat berjamaah itu bersama umara yang soleh maupun yang tidak soleh. Bersama umara pemimpin yang muslim baik itu soleh maupun tidak soleh. Ini buah dari prinsip mereka terhadap amar ma'ruf nahi munkar. Adapun coba perhatikan Khawarij. Pendapat mereka al-bid'ah ini, sikap mereka terhadap umara bagaimana? Tidak ada ketaatan pada imam atau umara jika mereka melakukan dosa besar. Karena pelaku dosa besar menurut mereka adalah kafir. Adapun Syiah tidak ada imam kecuali imam ma'sum. Sedangkan imam tersebut belum datang menurut mereka. Sehingga tidak ada pelaksanaan jihad, haji bersama siapapun dari umara yang ada sekarang. Karena bukan imam ma'sum. Ahlussunnah wal Jamaah tidak demikian. Perhatikan matan dari penulis. Wa yarawna iqamatal hajj wal jihad wal jum'ah wal a'yad ma'al umara abraran kanu aw fujjara. Mereka memandang bahwasanya atau mereka meyakini bahwasanya haji, jihad, salat Jumat dan salat Id ini dilakukan bersama dengan imam kaum muslim dilakukan bersama dengan imam kaum muslimin baik jadi iqamatul hajj satu menegakkan atau melaksanakan haji Jum'ah dan juga demikian salat Jum'at. Terus selain itu disebutkan di sini wal'ayat dan salat Id ma'al umara bersama dengan pemerintah muslim abroron baik yang soleh kanu au fujjar atau maupun yang fajir. Wa yuhafiduna al-jama'at dan mereka menjaga salat-salat berjamaah. Wayadinuna binasihah lil ummah mereka pun juga yadinun meyakini dan beribadah dengan apa yaitu dengan cara menasihati. Artinya yadinun di sini yadinun bin nasihah di sini mereka menilai nasihat menasihati lil ummah umat itu adalah suatu ibadah sebagai pelaksanaan dari ajaran agama Islam ini dan memandang itu sebagai ajaran agama Islam. Itu maksudnya yadinun bin nasihah. Mereka itu menjalankan agama Islam dengan memberi nasihat kepada umat. Jadi memandang, memberikan nasihat kepada umat itu bagian dari agama Islam, bagian dari ibadah, bagian dari pengamalan ajaran agama Islam. Itu maksudnya jadi zuna bin nasihat halil ummah. Wa ya'taqiduna ma'ana qawlihi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka meyakini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minu saya ulangi al-mu'minu lil mu'mini kalbunyan al-marsus yashuddu ba'duhu ba'dha wa syabbaka baina asabi'i seorang mukmin terhadap mukmin yang lain seperti bangunan yang saling memperkuat bangunan yang kokoh, saling memperkuat satu sama lainnya. Kemudian beliau yaitu menjalin jemarinya, jari jemarinya. Demikian kurang lebihnya arti hadis yang disebutkan di sini, riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dan juga demikian meyakini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ya'taqiduna ma'na qawli sallallahu alaihi wasallam, begitu kata beliau, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Lambat ya. Wa qawli sallallahu alaihi wasallam, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathal jasad idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasad bil humma. Saya ulangi, bil humma was sahar. Demikian kurang lebihnya lafadznya. Perhatikan di sini, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempermisalkan kaum mukminin sebagian dengan sebagian mereka yang lainnya seperti satu bangunan, seperti satu jasad yang kalau anggota jasad yang satunya mengeluh, merasakan sakit, kemudian yang lain pun juga ikut merasakan sakit. Permisalan seorang mukmin di dalam kasih sayang yang murni di antara mereka, dan tarahum rahmah di antara mereka, dan juga demikian ta'atuf, rasa belas kasihan di antara mereka. Kamatsal jasad, seperti jasad, idza syakka minhu 'udwun, jika salah satu anggota tubuh mengeluh rasa sakit, mengeluhkan rasa sakit, tada'a lahu sa'irul jasad bil humma was sahar, maka seluruh jasad lainnya akan ikut merasakan demam dan tidak bisa tidur. Demikian kurang lebihnya arti hadis tersebut, yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim serta selain keduanya. Maka dua hadis ini menunjukkan bagaimana muamalahnya seorang muslim kepada muslim yang lain, muslimah kepada muslimah yang lainnya. Mereka saling membantu, saling menyayangi, saling merasakan penderitaan yang dirasakan oleh sebagian yang lainnya, saling berempati, saling bekerja sama dalam kebaikan, saling memperkuat barisan saudara yang lain, saling menolong sehingga menjadi kuat program-program kebaikan di antara mereka. Dan maksud mukmin di sini, al-mu'min lil-mu'min, itu mu'min keimanan yang sempurna, yang diibaratkan seperti bangunan yang kokoh, satu sama lain saling memperkuat. Juga demikian diibaratkan seperti anggota tubuh yang satu dengan yang lain, hubungannya yang satu dengan yang lain. Kemudian berikutnya disebutkan di sini, wa ya'muruna bisabr 'indal bala, mereka merintahkan untuk sabar ketika terkena musibah. Wa syukru inda ar-rakha, dan bersyukur ketika lapang mendapatkan kenikmatan. Wa ridha bimuril qada, dan ridha dengan pahitnya sesuatu yang takdirkan. Wa yad'una ila makarimil akhlaq, dan mereka mengajak manusia untuk berakhlak yang baik. Wa mahasinil amal, dan amalan-amalan yang indah. Jadi muril qada, cara menerjemahkannya adalah pahitnya sesuatu yang takdirkan. Wa ya'taqiduna ma'na qouli sallallahu alaihi wasallam, dan mereka meyakini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa, paling sempurna keimanan di antara kaum mukminin, paling sempurna keimanan di antara kaum mukminin adalah orang yang paling baik akhlaknya. Kemudian wayandubuna ila antasila man qata'aka wa tu'tiya man haramaka wa ta'fu aman dzalamaka. Jadi ini ciri khas ya, ciri khas, ciri khas Ahlussunnah wal Jamaah yang sempurna keimanan mereka ketika mereka bersifat dengan sifat-sifat kebaikan yang ada dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, setidaknya kadar yang wajib itu sudah masuk dalam kategori sempurna. Wayandubuna maksudnya adalah yada'una, yaitu mereka mengajak. Mereka mengajak ila, kepada antasila man qata'aka, menyambung hubungan orang yang memutuskan hubungan denganmu. Ini kalimat pendek, mudah diucapkan tapi sulit prakteknya. Yaitu berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepada kita. Semoga Allah Ta'ala memudahkan kita yang hadir di sini untuk bisa menjadi orang-orang yang bisa berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepada kita. Allahumma amin. Dengan mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tu'ti man haramaka. Wa tu'ti man haramaka. Dan memberi orang yang mencegah pemberian kepadamu. Wa ta'fu 'amman dzalamaka, dan memaafkan orang yang mendzalimimu. Karena yang seperti ini apa? Menarik rasa cinta kasih sayang, dan tentunya yang pertama adalah keridhaan Allah, dan juga demikian seseorang keuntungan-keuntungannya adalah yang pertama mendapatkan keridhaan dari Allah, kemudian pahala dari Allah, kemudian apa, menjadi saling mencintai, saling kasih sayang, saling erat ukhuwah. Kemudian wa ya'muruna bi birril walidain, dan mereka memerintahkan manusia untuk berbakti kepada kedua orang tua. Jadi mulailah penulis di sini menyebutkan masalah akhlak karimah. Kitab Al-Wasithiyah ini kitab akidah, Ahlussunnah wal Jamaah, sekaligus kitab manhaj. Tetapi disebutkan di sini tentang akhlak al-karimah, yang merupakan ciri khas Ahlussunnah wal Jamaah. Ada apa rahasia indah di dalamnya? Kok tentang akhlak karimah disebutkan dalam kitab akidah Ahlussunnah wal Jamaah? Ini petunjuk bahwa ada hubungan erat antara akidah yang baik dengan akhlak yang baik. Seorang sunni salafi adalah tipe orang yang akidahnya benar, yang akidah benar itu membuahkan akhlak yang baik. Karena tidaklah seorang hamba Allah berakhlak yang baik kecuali akidahnya yang benar, dia mengharap dari perbuatan akhlak yang baik itu keridhaan Allah, itu kaitannya dengan akidah yang benar. Kemudian yang kedua, terdapat petunjuk adanya hubungan yang erat antara manhaj salaf dengan akhlak karimah. Orang yang manhaj, yaitu cara beragama Islamnya benar, maka tentunya di antara beragama Islam itu adalah, di antara bentuk beragama Islam itu adalah berakhlak yang mulia. Tentunya kalau manhaj yang benar itu mendorong seorang untuk berakhlak yang mulia. Kemudian terdapat bantahan terhadap praktek yang seolah-olah meniadakan hubungan erat antara manhaj yang benar dengan akhlak yang baik. Atau antara akidah dengan akhlak yang baik. Tidak benar. Maka dalam rangka untuk menghapus kesan itu, pantaslah kalau penulis menyebutkan akhlak karimah dalam kitab akidah. Agar orang enggak salah paham, bahwasanya dikira akidah itu enggak ada hubungan erat dengan akhlak karimah. Bahkan yang benar akhlak karimah buah dari akidah yang benar, buah dari manhaj yang benar. Ahlussunnah wal Jamaah memerintahkan orang untuk birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Dan namanya berbakti kepada kedua orang tua, berbakti di sini dikembalikan kepada uruf, adatnya yang baik bagaimana di tengah masyarakat itu, bentuk berbakti kepada kedua orang tua. Demikian juga uququl walidain, durhaka kepada orang tua dikembalikan kepada adat setempat. Adatnya bagaimana, itu termasuk durhaka atau tidak? Selama hal itu tidak bertentangan dengan syariat, tentunya adat itu selama tidak bertentangan dengan syariat. Wasilatil arham, dan menyambung tali silaturahim. Siapakah rahim, arham kita, kerabat yang ada hubungan nasab? Baik dari jalur bapak, ibu, anak laki ataupun anak wanita. Baik ahli waris atau tidak. Baik mahram atau tidak. Kerabat yang ada hubungan nasab, baik dari jalur bapak, ibu, anak laki ataupun anak wanita, baik ahli waris atau tidak, baik mahram atau tidak. Urutan kedekatannya apa? Yang pertama tentu pihak bapak, ibu, kakek, anak, saudara. Anak, saudara, ya, bapak, ibu, kakek, anak, saudara, kemudian anak saudara, paman dan bibi dari jalur bapak dan anak mereka, paman dan bibi dari jalur dan anak mereka. Adapun kerabat suami atau istri bukan arham bagi pasangannya, karena tidak ada hubungan nasab dengan pasangan masing-masing. Makna asillah adalah mencintai. Arham lebih dibandingkan selain yang bukan selain mereka, yaitu yang bukan arham. Karena ada hubungan nasab, kerabatan. Jadi asilah menyambung dan al-qati'ah kebalikan yang memutuskan tali silaturahim itu dikembalikan kepada adat. Baik terkait dengan masalah jumlah bentuk kunjungan, berapa kali berkunjung ke pamannya, itu dikatakan menyambung, ya sudah. Secara adat dikatakan menyambung. Kalau dikatakan memutuskan, ya berarti dikatakan memutuskan silaturahim. Dan namanya asilah lebih tinggi dari al-mukafa. Asilah itu menyambung orang yang memutuskan tali silaturahim. Itu cakupan asilah itu diantaranya itu. Adapun al-mukafa itu membalas dengan balasan yang setimpal. Kalau saudaranya menyambung, dia baru menyambung. Itu namanya mukafa'ah. Belumlah masuk dalam silah yang sempurna tadi. Karena silah yang sempurna, di dalamnya tercakup menyambung orang yang memutuskan tali silaturahim kepada kita. Wa husnil jiwar. Kita lanjutkan matannya. Dan bertetangga dengan baik. Wal ihsan ilal yatama, dan berbuat baik pada anak-anak yatim. Wal masakin, dan orang-orang miskin. Orang miskin itu juga hati-hati ya, menentukan orang miskin untuk pembagian zakat mal misalnya, hati-hati. Karena ada patokan yang dikatakan miskin dalam fikih. Bukan asal oh dapat apa BPJS, jam kesmas, oh pasti miskin, belum tentu. Karena ada standar tersendiri miskin menurut syariat dalam fikih. Wabni sabil, dan orang yang kehabisan bekal di tengah perjalanan. Warifq, dan berlaku lembut atau halus kepada bil mamluk, kepada budak. Wayanhauna anil fakhr wal khuyala, dan melarang seorang dari berbuat fakhr, yaitu membangga-banggakan kebaikan-kebaikan atau amal soleh yang dia lakukan. Saya ulangi, membangga-banggakan kebaikan-kebaikan nasab, tidak disebutkan amal soleh di sini, yaitu membangga-banggakan nasab. Dan al-khuyala, adapun khuyala adalah sombong dan ujub. Wal bagi, bagi adalah permusuhan dengan permusuhan dengan manusia yang lain. Wal istitalah alal haq, yaitu meninggikan diri, menyombongkan diri kepada manusia lain, yaitu, dan merendahkan mereka, mencela kehormatan mereka. Bihaqqin aw bighairi haqq, baik dengan alasan yang hak maupun tanpa alasan yang hak. Karena namanya mustatil, meninggikan diri. Kalau hak, afan, cara menerjemahkannya bukan alasan yang hak. Baik sesuai dengan fakta, begitu, bihaqqin, wa bighairi haqq, maupun tidak sesuai dengan fakta. Jadi meninggikan diri itu ada yang sesuai dengan fakta bahwasanya dia memang lebih tinggi nasabnya misalnya dari orang lain. Kalau sesuai dengan fakta ini namanya fakhr, membanggakan diri seperti ini yang dilarang oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau mustatilnya itu bighairi haq, tidak sesuai dengan fakta, maka ini namanya baghyun, yaitu memunculkan permusuhan di antara manusia. Karena merendahkan orang, meninggikan diri, kan orang jadi muncul permusuhan. Jadi tidak halal yang ini maupun yang itu, sama-sama haramnya. Baik sesuai dengan fakta maupun tidak sesuai dengan fakta. Kemudian wa ya'muruna bima'ali al-akhlaq, dan mereka memerintahkan manusia untuk berakhlak yang tinggi, yang mulia. Wa yanhauna an safasifiha, dan melarang dari akhlak-akhlak yang rendahan. Surga itu tinggi, maka akhlaknya juga untuk bisa meraihnya dengan akhlak yang tinggi. Neraka itu di bawah as-sirat, jahannam itu di bawah as-sirat, rendah berarti. Maka kalau mau ke sana, jalannya adalah akhlak yang rendahan. Maka tinggal kita, selera tinggi apa selera rendahan, mau surga apa mau jahannam. Wa kullu ma yaqulunahu wa yaf'alunahu min hadha wa ghairihi fa innama hum fihi muttabi'una lil kitab wa sunnah. Dan semua apa yang diucapkan dan dilakukan oleh Ahlussunnah wal Jamaah, baik terkait dengan hal ini maupun selainnya, maka semuanya mereka mengikuti Al-Kitab dan As-Sunnah. Wa tariqatuhum hiya dinul Islam, dan manhaj mereka adalah berpegang teguh dengan agama Islam. Alladzi ba'athallah bihi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, yang Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengannya. Tentu dengan pemahaman dan pengamalan yang benar, yaitu pemahaman dan pengamalan as-salafus salih. Sebab terakhir sebagai penutup pertemuan kita pada daurah siang hari ini, yaitu lakin, akan tetapi, lamma akhbaran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anna ummatahu sataftariqu ala 73 firqatan, Tatkala Nabi SAW mengkabarkan bahwa umatnya akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar. Semuanya di neraka. Illa wahidah. Kecuali satu golongan saja. Wahiyal jama'ah. Yaitu al-jama'ah. Wafi hadith anhu qal. Dan terkait dengan, dan di dalam hadis yang terkait dengannya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, hum man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawm wa ashabi. Mereka adalah orang yang berpegang teguh dengan apa yang saya pada hari ini dan sahabat-sahabat saya berada di atasnya. Wasara al-mutamassikuna bil Islam al-mahd al-khalis anisyawb hum ahlus sunnah wal jamaah. Disebutkan di sini saral mutamassikuna, jadilah orang-orang yang berpegang teguh dengan al-Islam al-mahd, al-Islam al-mahd, Islam yang murni, al-khalis, yang bersih, anisyaub, dari kotoran yang mengotorinya. Hum, mereka adalah ahli sunnah, orang yang berpegang teguh dengan sunnah. Baik itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maupun sunnah para sahabat radhiyallahu anhum, karena dalam hadis yang barusan disampaikan adalah man kana ala mithli ma ana alaihi al-yaum wa ashabi. Orang yang berpegang teguh dengan jalan yang saya dan para sahabat saya berada di atasnya hari ini. Maksudnya berpegang teguh dengan manhaj, berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sunnah sahabat radhiyallahu an. Radhiyallahu anhum. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan. Wa fihim as-siddiqun wasyuhada was-salihun. Dan di tengah Ahlussunnah wal Jamaah itu ada kelompok as-siddiqun, orang-orang yang sangat jujur, wasyuhada, dan orang-orang yang mati syahid, mati berperang, meninggal berperang di jalan Allah, was-salihun, dan orang-orang as-salihun, orang-orang saleh, wa minhum a'lamul huda. Dan orang-orang yang mereka ini adalah a'lamul huda. Siapakah? Yang dimaksud dengan a'lamul huda wa masabihud duja. Jawabannya adalah orang-orang yang mereka ini merupakan panutan dalam petunjuk, dan juga mereka ini memberi petunjuk kepada manusia. Wa ulul manaqibil ma'thurah, dan orang-orang yang memiliki manaqib al-ma'thurah, yaitu sifat-sifat yang ma'thurah wal fadail al-madhkurah, sifat-sifat yang baik, track record yang baik, wal fadail, dan juga demikian keutamaan-keutamaan al-madhkurah yang disebut-sebut di lisan manusia. Wa fihimul abdal, dan di antara mereka ada al-abdal. Wa fihim a'immaduddin, dan di antara ahlussunnah wal jamaah ada yang berstatus sebagai imam-imam dalam masalah ilmu dan amal, ilmu syar'i dan pengamalannya. Alladzina ajma'al muslimun ala hidayatihim wa dirayatihim, yang kaum muslimin itu bersepakat bahwasanya mereka ini lurus. Wahum ajma'al muslimun ala hidayatihim, kaum muslimin sepakat atas kelurusan mereka, wa hum at-ta'if al-mansurah, dan mereka ini adalah at-ta'if al-mansurah, kelompok yang ditolong, alladzina qala fihimun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang mereka, la tazalu ta'ifatun min ummati alal haq mansurah ala mansurah la yadhurruhum man khalafahum wala man khadalahum hatta taquma as-sa'ah. Senantiasa ada sekelompok dari umatku di atas hak yang ditolong, tidak membahayakan mereka orang yang menyelisih mereka, dan tidak pula menelantarkan mereka, dan tidak pula membahayakan mereka orang yang menelantarkan mereka sampai taqumassa'ah, tegak kiamat. Fa nasallahu an yaj'alana minhum, maka kita mohon kepada Allah agar Allah menjadikan kita termasuk dari golongan mereka, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, alla yaziga qulubana, saya ulangi, alla yuziga qulubana ba'da id hadana, agar Allah tidak menyimpangkan hati kita setelah Allah memberikan petunjuk kepada kita, wa an yahabalana miladunhu rahmatan, dan menganugerahkan, agar Allah menganugerahkan kepada kita rahmat darinya, innahu wal wahhab, sungguhnya Allah maha pemberi karunia. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Kita perhatikan di sini terakhir dari penjelasan Syekh di sini, yang pembacaan matan serta artinya kurang lebihnya seperti yang saya sampaikan di atas. Kalau saya bilang kurang lebihnya, berarti mohon dicek kembali harokatnya maupun pengertiannya dengan disesuaikan syarah-syarah yang antum bisa mudah dapatkan dari para ulama rahimahullah ta'ala. Baik, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, di sini yang perlu saya sampaikan adalah sekedar untuk menjelaskan sedikit pasal atau sebab yang terakhir ini, keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah bahwa kelompok yang selamat lagi ditolong, yaitu al-firqa an-najiyah dan at-ta'if al-mansurah, adalah al-jamaah, atau dengan nama lain Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau Anda ingin menjadi al-firqa an-najiyah, at-ta'if al-mansurah, kelompok yang selamat dari neraka dan kelompok yang ditolong oleh Allah, maka jadilah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu inti dari sebab ini, sebab penutup. Syekhul Islam menutup risalahnya dengan keistimewaan Ahlussunnah wal Jamaah yang terbesar, bahwa mazhab dan manhaj mereka untuk bisa sampai kepada Allah adalah Islam. Dan ketika terjadi perpecahan umat, mereka tetap istiqamah di atas agama Islam. Apa yang mereka yakini dan amalkan adalah Islam yang murni, sehingga mereka menjadi kelompok yang selamat, yaitu al-firqah najiyah, di antara kelompok-kelompok yang sesat. Dan dikarenakan mereka berada di atas Islam yang murni, maka mereka berhasil meraih berbagai macam kedudukan dan prestasi di dalam beragama Islam. Di antara kedudukan dan prestasi dalam beragama Islam, di antara mereka ada yang menjadi siddiqun. Siddiqun, begitu nyambungnya. Ada yang menjadi syuhada, ada yang menjadi salihun, ada yang menjadi abdal. Abdal itu adalah wali Allah dan ahli ibadah. Itu maksud abdal dalam matan tersebut. Ada yang menjadi a'immatuddin, yaitu ulama dan para imam kaum muslimin. Dalil bahwa al-jamaah adalah al-firqatun najiyah adalah hadis tentang iftiraqul ummah, perpecahan di tengah al-ummah, yang artinya ketahuilah sungguhnya umat sebelum kalian dari Alkitab berpecah belah menjadi 72 golongan, dan umatku ini akan berpecah belah menjadi 73 golongan, 72 golongan di neraka dan 1 golongan di surga. Berarti kan selamat, maka dikatakan al-firqa an-najiyah. Begitu. Nah, siapakah al-firqa an-najiyah dalam hadis ini? Syekh Albani menjelaskan bahwa di dalam hadis yang lain, qalu man hiya ya Rasulullah, para sahabat bertanya, siapakah kelompok itu wahai Rasulullah, qal hiyal jamaah. Mereka ini adalah al-jamaah. Kemudian dijelaskan oleh Syaikh Al-Albani, jamaatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa Mekah mereka ini? Jelas maksudnya adalah sahabat radhiyallahu anhum yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyatakan ini sebagai al-firqah an-najiyah, kelompok yang selamat. Apalagi sesungguhnya juga ditunjukkan dalam surat yang keempat ayat ke-115 tentang hal ini atau tentang tafsiran ini. Jadi jama'ah, al-jama'ah yang pertama kali dimaksud dalam hadis riwayat Abu Dawud adalah jama'ah para sahabat radhiyallahu anhum. Yaitu tentang hadis Abu Dawud itu tentang perpecahan di tengah ummah tadi, yang satu saja yang masuk al-jannah yaitu al-jama'ah, wahiyal jama'ah yaitu al-jama'ah dalam hadis begitu. Yaitu jama'atul Rasul sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali tentunya masuk adalah dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Apalagi ada hadis yang lain, khairun nas qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Demikian juga Syekh bin Baz rahimallahu taala ketika menafsirkan wahyal jamaah, yaitu kelompok yang selamat itu adalah al-jamaah. Apa kata beliau? Al-mustami al-haq, yaitu kelompok yang bersatu di atas kebenaran. Wahum ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini adalah para sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam. Waman ba'dahum. Dan orang yang sudah mereka yang mimman saru ala nahjim, yang meniti manhaj mereka. Mereka lah ha'ulai humul al-firqah najiyah. Mereka inilah kelompok yang selamat. Mereka inilah kelompok yang selamat. Wahum at-ta'if al-mansurah. Dan mereka lah kelompok yang ditolong. Jelas sekali kalau begitu al-jama'ah itu adalah al-firqah najiyah. Al-jama'ah itu adalah al-ta'if al-mansurah. Al-jama'ah itu adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Dan juga demikian dari ulama yang lain, sebagaimana dikatakan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau adalah orang yang soleh, yang enggak soleh adalah yang bersikap hulu terhadap beliau. Kata beliau, ammal firqatun najiyah fahiyya ahlu sunnah wal jamaah. Adapun kelompok yang selamat itu adalah ahlu sunnah wal jamaah. Juga demikian sebagaimana menyatakan oleh Syaikh Al-Fauzan hafizallahu taala, beliau menyatakan al-firqatun najiyah ahlu sunnah wal jamaah. Al-firqah an-najiyah adalah ahlu sunnah wal jamaah. Beliau juga mengatakan dalam ucapan yang lain, haula'i humus salaf, humus salafiyun. Ketika menjelaskan tentang hadis la tazalu ta'ifah min ummati, senantiasa ada sekelompok dari umatku dan seterusnya. Beliau menjelaskan ini maksudnya adalah as-salaf. Mereka adalah as-salafiyun. Juga demikian Sayyid Muhammad Shalih Al-Utsaimin menjelaskan fa'alu sunnah wal jamaah humus salaf mu'taqadan hatta al-mutaakhir ila yaumil qiyamah. Fa'alu sunnah wal jamaah adalah as-salaf. Juga demikian perkataan Syekh bin Baz rahimallahu taala, beliau pernah mengatakan al-firqatun najiyah humus salafiyyun wa kullu man masya ala tariqati salafis salih. Al-firqah an-najiyah adalah as-salafiyyun, yang orang-orang yang bermanhaj as-salaf, dan setiap orang yang meniti manhaj as-salafus salih. Dan juga demikian Fathul Hajjaj Da'imah juga menyatakan as-salaf hum ahlussunnah wal jamaah al-muttabi'una li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam minas sahabah. Ahlussunnah wal jamaah adalah orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kalangan sahabat radhiyallahu anhum. Wa man saru ala nahjihim, dan yang orang-orang yang mengikuti manhaj mereka ila yaumil qiyamah, sampai tegaknya al-qiyamah. Mendekati maksudnya, mendekati tegaknya al-qiyamah. Jadi kalau terkait dengan at-ta'if al-mansurah, itu kalau dikatakan hatta taqumas sa'ah, itu maksudnya sampai mendekati hari kiamat. Karena pada saat kiamat besar, itu hanya orang-orang buruk yang Allah masih belum cabut nyawanya. Belum Allah matikan, maksudnya demikian. Tetapi kalau kaum mukminin sudah Allah jadikan meninggal dunia sebelum kiamat besar tegak. Baik. Sekarang terakhir tinggal as-siddiq. As-siddiqun syuhada, supaya kita kalau ingin jadi mereka tahu sifat mereka ini. Siddiqun jamak dari siddiq, diambil dari as-siddiqu. Dan siddiqun mengandung makna penyangatan, yaitu orang-orang yang sangat jujur dan sangat membenarkan. Jadi tambahkan as-siddiq tadi, ada dua kali kata as-siddiq atau yang semisalnya. Saya sebutkan tadi penerjemahannya kurang, yaitu orang-orang yang sangat jujur dan sangat membenarkan kebenaran. Sangat membenarkan kebenaran. Sangat jujur dan sangat membenarkan kebenaran. Kalau syuhada adalah orang-orang yang meninggal dalam jihad fisabilillah. Kalau salihun adalah kebalikan dari fasid, yaitu orang yang saleh, orang yang menunaikan hak Allah dan hak hambanya. Ingat, saleh itu bukan menunaikan hak Allah saja, bukan sholatnya bagus saja, tapi utang enggak bayar-bayar padahal mampu. Namanya orang saleh itu adalah menunaikan hak Allah dan hak hambanya. Jadi kalau utang enggak bayar-bayar padahal dia mampu, itu enggak soleh dari sisi itu, gitu maksud saya. A'lamul huda, siapakah yang dimaksud a'lamul huda? Tadi ada di situ a'lamul huda disebutkan dalam matan. Adalah ulama rabbaniyun. A'lam jamak dari alam. Pada asalnya maknanya adalah gunung, seperti dalam surat Asy-Syura ayat 32. Gunung dinamakan alam karena menjadi petunjuk atau rambu-rambu. Maksudnya di sini orang-orang yang mengikuti petunjuk mereka dan mengikuti mereka. Saya ulangi, orang-orang yang manusia mengikuti petunjuk mereka dan mengikuti mereka. Jadi orang-orang yang jadi panutan manusia, begitu maksudnya. Yaitu ulama rabbaniyun. Ciri khas dari a'lamul huda ini dalam matan disebutkan ulul manaqib, yaitu al-masabihud duja, penerang kegelapan. Kegelapan kebodohan, kegelapan kesyirikan, kegelapan akhlak yang buruk. Itu dicerahkan oleh a'lamul huda ini. A'lamul huda ini memberikan pencerahan kepada orang-orang yang terkena kegelapan. Kegelapan kejahilan, kegelapan dan seterusnya. Ulul manaqib, sifat mereka yang kedua adalah mereka memiliki tingkatan kemuliaan yang tinggi. Saya ganti terjemahan ulul manaqib tadi, yaitu memiliki tingkatan kemuliaan yang tinggi. Ulul manaqib, al-ma'thurah. Al-ma'thurah maksudnya yang tercatat dalam sejarah. Wal fadha'il al-madhkurah, dan sifat mulia yang disebut-sebut di lisan manusia. Kalau abdal adalah wali Allah dan ahli ibadah. Kalau a'immatuddin, para imam kaum muslimin. Kenapa yang dikatakan wali Allah dan ahli ibadah itu abdal? Abdal jamak dari badal. Orang-orang yang memiliki ciri khas berilmu dan beribadah, yang mana ciri khas tersebut membedakan antara diri mereka dengan selain mereka. Dinamakan abdal secara jamak, secara bahasa kan artinya para pengganti. Karena salah satu atau bahkan mungkin bisa semua dari beberapa kemungkinan berikut ini. Yaitu setelah yang satu meninggal digantikan yang lainnya sepeninggalnya. Maka dikatakan abdal, para pengganti. atau karena mereka menggantikan kesalahan dan dosa mereka dengan kebaikan. Habis melakukan kesalahan lalu melakukan kebaikan, innal hasanati yudhibnas sayyiat, sesungguhnya kebaikan-kebaikan menghilangkan keburukan-keburukan. Atau karena sebagai uswah hasanah sehingga berhasil mengarahkan manusia untuk mengganti amal buruknya dengan amal baiknya dan lain-lain. Demikian yang bisa saya sampaikan, ada kurang lebihnya saya mohon maaf selama mengajar wasitiyah ini. Dan tolong diperhatikan kembali cara pengharokatannya, barangkali saya salah dalam mengharokati ataupun dalam menerjemahkan saya salah, maka jangan diikuti yang salah, dicek kembali dalam syarah-syarah ulama. Barakallahu fikum wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah daro kita pada sore hari ini. Akhir kata, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.